Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Wa qala al-imam Hafiz ibn Hajar Asqalani fi kitabihi Bulughul Maram wa an Aisyata radiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Khubaysh ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun استحاذوا فلا أظهر أفأدعوا الصلاة قال لا إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله، بركات الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت، dan dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha dia berkata، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. Datang Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang terkena istihadah. Fala athur, saya tidak dapat suci daripada darah yang mengalir. Afa'ada'us salata, apakah saya harus meninggalkan salat? Qala la. Nabi menjawab tidak. Innama dhalika irqun, sesungguhnya darah tersebut keluarnya dari tempat lain, namanya irqun, satu urat yang ada di mulut rahim. Walaysa bihaidin, bukan haid, karena tempat keluarnya berbeda. Yang satu, ya, yang namanya haid adalah kebiasaan wanita setiap bulannya ketika tidak dibuahi, kemudian dia menjadi darah haid, dari dasar rahim dia keluar darahnya. Adapun istihadhah, darah yang keluar di luar dari kepada kebiasaan, daripada kebiasaan siklus haid, boleh jadi dia haidnya 7 hari, kemudian setelah haid tetap keluar darah sampai 15 hari atau sampai 20 hari. Maka setelah kebiasaan tersebut disebut dengan nama darah istihadhah. Dan orang yang terkena darah istihadhah, wanita yang terkena ini, maka wajib bagi mereka tetap sholat. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, ya la, tidak boleh engkau meninggalkan sholat. Innama dhalika irqun walaysa bihaidin, itu bukanlah haid, tapi dia adalah darah yang keluar daripada tempat yang lain. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-salata, apabila datang kepadamu masa siklus haidmu, ketika itu kau tinggalkan salat. Wa idza adbarat, apabila siklus haid tersebut telah selesai, faghsili, maka mandilah. Faghsili an kiddam, cucilah darimu darah. Tsumma salli. Apabila telah habis masa siklus haidmu, kemudian engkau masih melihat darah, faghsili an kiddam, darah ini kau cuci. Karena dia darah istihadhah. Tsumma salli, kemudian tetaplah engkau melaksanakan salat. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, thumma tawaddai li kulli salatin. Dan dalam riwayat Bukhari rahimahullah, dengan tambahan, kemudian hendaklah engkau berwudu setiap kali salat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Al-Imam Muslim rahimahullah sengaja menghapus tambahan riwayat ini. Dan berwudulah engkau tiap kali salat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini jika dikaitkan dengan pembatal-pembatal wudu, apa kaitannya? Hadis ini berbicara tentang haid. Suara saya jelas enggak? Suara saya enggak jelas kayaknya ini. Pelan suaranya. Ngantuk saya. Bismillah. Naam. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita pembatal wudu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini Fatimah bintu Abi Hubaysh untuk berwudu tiap kali salat. Dan ini menunjukkan bahwasannya istihadhah tersebut yang keluar membatalkan wudunya. Maka sebelum dia salat hendaklah berwudu terlebih dahulu. Para ulama menyebutkan bahwasannya di antara pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Apa-apa yang terbiasa keluar dari dua jalur, dari kubul, kemaluan dan dubur, maka itu pembatal wudu. Apa yang keluar daripada al-qubul, dari kemaluan, di antaranya adalah air seni, kencing, membatalkan wudu. Bagi wanita ada haid, batal wudunya, bahkan tidak boleh dia salat. Ada nifas, karena darah yang keluar dari wanita itu ada tiga darah. Ada darah haid yang datang siklusnya setiap bulan, bagi seorang wanita yang sehat. Ada yang kedua namanya istihadhah, darah yang tetap keluar di luar kebiasaan haidnya. Dan yang ketiga ada darah nifas, darah yang keluar beriringan dengan seorang wanita melahirkan kandungannya. Semua darah yang keluar dari kubul ini membatalkan wudu. Demikian juga apa-apa yang keluar daripada dubur, semuanya membatalkan wudu. Maksudnya adalah ghaliban, yang biasa, yang biasa keluar. Maka disinilah letak kaitan antara hadis ini dengan pembahasan kita. Kata Nabi SAW, "Tsumma tawaddai li kulli salatin." Kemudian berwudulah tiap kali salat. Dalam hadis yang mulia ini banyak sekali faedah-faedah ilmiah. Di antaranya adalah kewajiban seseorang hendaklah senantiasa bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang dihadapi, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana para sahabat senantiasa datang bertanya kepada Nabi SAW. Adapun setelah Rasulullah wafat, maka hendaklah kita bertanya kepada para ulama yang menyampaikan kita kepada sunnahnya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, pembicaraan wanita dengan pria dalam bentuk istifta, meminta fatwa, tidaklah mengapa. Dan suara wanita bukanlah aurat. Menurut pendapat yang sahih, yang rajih, suara wanita itu bukan aurat, tapi dia adalah madinatul fitnah, yang memiliki peluang untuk mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Karena itulah suara wanita memiliki hukum yang berbeda. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk tidak merendah-rendahkan, melembut-lembutkan suaranya. Kata Allah, "Wala takhdha'na bil qaul." Janganlah kalian merendah-rendahkan, melembut-lembutkan suara. "Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad," sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit condong kepada kalian. Karena itulah suara wanita meskipun dia bukan aurat tapi memiliki hukum-hukum yang berbeda. Ketika laki-laki sedang sholat itu salah, perempuan tidak boleh ingatkan dengan suara. Kata Nabi, "At-tas'innamat tasfiqulin nisa." Sesungguhnya menepukkan tangan mengingatkan imam salat itu untuk kaum wanita. Tetapi bukanlah aurat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan aurat, tapi yang lebih rajih tidak aurat. Para sahabat terbiasa mendengar suara ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Nabi mendengar suara wanita dan begitulah seterusnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya jawaban atas segala macam masalah adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun masalah yang kita dapati dalam kehidupan kita ini, ya, sesungguhnya kunci jawabannya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah lainnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya darah istihadhah itu bukanlah sama dengan darah haid. Karena itulah hukumnya pun berbeda. Darah haid mewajibkan seorang wanita tidak boleh sholat dan ibadah-ibadah yang membutuhkan taharah. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, ya. Tapi perempuan yang terkena istihadhah tetap wajib baginya sholat, ya. Dan berlaku kepadanya hukum seolah-olah dia dalam keadaan tidak sama sekali darahnya mengalir. Dia tetap sholat dan dia boleh dicampuri suaminya dan seterusnya. Dan bagi perempuan yang istihadhah, hendaklah setiap kali mau sholat dia berwudu, ya. Dan inilah pendapat yang lebih sahih. Tidak harus mandi. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, tempat keluarnya berbeda dan zatnya berbeda. Darah haid darah yang kental, berbau anyir, hitam. Darah istihadhah darah yang segar, tidak kental, ya, dan tidak berbau. Ini tanda-tandanya. Bagi perempuan-perempuan yang sulit baginya membedakan antara haid dengan istihadhah, hendaklah dia kembali kepada kebiasaan awalnya. Jika kebiasaan awalnya sebelum datang kepada istihadhah 1 minggu 7 hari, maka dia kembali kepada kebiasaan awalnya. Yang 7 hari itulah haid, lebihnya adalah istihadhah, ya. Ini bagi perempuan yang memiliki kebiasaan sebelumnya, ya. Dan bagi perempuan yang tidak memiliki kebiasaan, hendaklah dia berupaya untuk melihat bentuk darah apa yang keluar dan dia mengklasifikasikannya sebagaimana yang tersebutkan. Jika dia hitam, pekat, anyir, berbau, maka dia darah haid. Jika dia segar, tidak pekat, tidak hitam, tidak kental, maka dia darah istihadhah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis yang mulia ini, perempuan yang dalam kondisi istihadhah tidak boleh meninggalkan salat. Wajib bagi dia tetap mengerjakan salat. Ya, maka hendaklah dia ketika mau salat berwudu, ya. Setiap kali dia mau salat, hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Setelah itu dia menggunakan pembalut. Ketika nanti selepas wudu dan dia salat tetap darah mengalir, maka ini tidak dianggap, tidak mengapa. Meskipun dia sholat dalam keadaan darahnya tetap mengalir, tidak mengapa. Inilah hukum bagi perempuan yang terkena istihadhah. Dikiaskan atau dianalogikan para ulama hukum istihadhah ini dengan orang yang terkena penyakit, ya, salisatul baul, penyakit beseran. Apa bahasa Indonesianya? Beseran apa? Tak mampu menahan kencing, kadang-kadang ruku dia keluar kencingnya. Apa namanya? Beseran juga. Bagi orang yang terkena penyakit beseran ini, ya, atau orang yang terkena misalnya penyakit terus menerus buang angin, pada orang ketika masuk angin sebentar-sebentar buang angin, tak mampu menjaga, baru sebentar dia wudhu buang angin lagi, wudhu lagi buang angin lagi, maka bagi orang-orang yang terkena penyakit semacam ini, maka bagi mereka dianalogikan dengan hukum istihadhah, berwudu. Setelah itu andai kata keluar anginnya, andai kata ketika ruku, ketika sujud keluar kencingnya, tidak masalah, tetap dia melaksanakan sholat. Ya, kemudian ya, perempuan-perempuan yang terkena haid tidak ada bagi mereka ya hukum untuk mengganti salat-salat yang ditinggalkan. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak perintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh mengganti waktu-waktu yang dia terkena haid, ya, mengganti waktu-waktu salat. Ya, sebagaimana kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika ada seorang perempuan bertanya, kenapa apabila puasa tinggal bagi perempuan haid diqadha, ya, tetapi sholat tidak diqadha? Maka Aisyah mengatakan, ahruriyatun anti, apakah engkau ini punya paham-paham orang Irak, kaum Khawarij, menanyakan hal-hal yang sepele, yang aneh, ya, tapi mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya, maka berkata ibunda kita, kunna nu'maru biqadha'i as-siyam wa la nu'maru biqadha'i as-salah, kami sesungguhnya diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum syariat itu mabniun 'ala dalil, ya, tegak di atas dalil, menunggu perintah dan larangan. Tidak dapat dikias-kiaskan, dianalogikan. Kemudian dalam hadis yang mulia ini perintah untuk segera menghilangkan najis, karena Nabi yang mulia SAW memerintahkan dia untuk mensucikan, ya, yang terkena daripada darah tersebut. Setelah itu barulah dia berwudu. Dan hadis ini menunjukkan darah seperti ini, ya, darah haid yang keluar dari kubul, darah nifas, dan darah istihadhah adalah hukumnya najis. Karena itulah Nabi SAW perintahkan untuk dibersihkan, ya. Dan kemudian dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, jika lepas daripada, ya, siklus haidnya, jika selesai daripada siklus haidnya terputus darah, ketika itu Nabi perintahkan dia untuk segera mengerjakan salat. Ya, sebagian wanita terkadang dia tunda-tunda salat. Misalnya zuhur dia telah suci, dia abaikan, dia tak mandi, nanti ketika asar baru dia mandi, dia kerjakan asar. Tak boleh, ya. Ketika darah telah terputus maka wajib dia mandi. Seorang wanita kadang-kadang ketika isya darahnya telah terputus dan berhenti, maka sebagian mereka menunggu sampai pagi hari. Ya, yang benar ketika terputus darah dia mandi kemudian salat. Andai kata qadarullah esok hari keluar lagi darah dan masih dalam, ya, hitungan darah haid, ketika itu dia berhenti kembali, enggak ada masalah. Naam, tafadhal. Qala wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'a fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دندار علي بن أبي طالب سمغ الله مرضوين dia berkata قال كنت رجلا مذاء, aku adalah seorang lelaki yang mudah sekali mengeluarkan madhi. فأمرت المقداد أن يسأل, maka aku perintahkan Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فسأل, maka Miqdad pun bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madhi ini. فقال فيه الوضوء, maka Nabi menjawab bagi orang-orang yang mengeluarkan madhi wajib bagi dia untuk berwudu. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari Muslim dan lafaznya lil Bukhari, milik Imam Bukhari. Kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan bahwasanya Pembatal-pembatal wudu adalah apa yang keluar daripada dua jalur, depan dan belakang, kubul dan dubur. Di antara yang keluar daripada kubul ataupun kemaluan, ya, bagi laki-laki ada namanya mani. Ini membatalkan wudu, bahkan wajib baginya mandi. Mani ini adalah yakni cairan yang darinya terwujud manusia, sperma. Yang kedua namanya adalah madhi. Madhi adalah cairan bening yang dia itu keluar ketika seseorang birahinya bangkit, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namanya madhi. Madhi ini juga dihukumi membatalkan wudhu. Ya, ini yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, yang keluar daripada kubul adalah wadi. Bukan wadi, tapi wadi. Kalau wadi, lembah. Wadi. Wadi adalah air yang keluar dari kubul. Kemaluan disebabkan karena penyakit. Ya. Yang dia itu tidak sekental sperma. Dan jumlahnya banyak. Dan kadang seseorang tak sadar bangun pagi hari karena keletihan keluar, dan dia tidak berbau sebagaimana sperma, dan dia lebih cair, ya. Dan orang tidak pernah merasa bermimpi atau apapun juga. Kadang-kadang sebagian orang terkena penyakit, dia tak kuasa menahan keluarnya wadi ini. Dan ketiga hal ini najis. Afwan, ketiga hal ini pembatal wudu. Dan para ulama berselisih mengenai, ya, kenajisan mani. Adapun madhi dan wadi najis, mereka tak berselisih pendapat, ya, dan harus dibersihkan ketika mengenai tubuh, mengenai pakaian, ya, karena Rasulullah SAW perintahkan Ali untuk mencuci kemaluannya, ya, mencuci kemaluannya, dan ini menunjukkan dia najis. Walaupun begitu, para ulama mengatakan yu'fa an yasirihi, ya, walaupun demikian jika dia begitu sedikitnya, ya, karena begitu sedikitnya dimaafkan jika terkena kain dan seterusnya. Bahkan cara mensucikan madhi ini pun sama dengan mensucikan pakaian yang terkena kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, cukup dipercikkan saja madhi, karena dia sedikit. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan hadis ini dengan bab kita pembatal wudhu, bahwasanya apa-apa yang keluar daripada dua jalur ini membatalkan wudhu, diantaranya adalah madhi. Dan ini menunjukkan wajib bagi orang yang keluar madhi berwudhu jika dia mau sholat dan ibadah-ibadah lain membutuhkan wudhu seperti tawaf. Ya. Tetapi ya, madhi ini tidak mewajibkan seseorang harus mandi, karena Nabi tidak perintahkan, ya, Ali tidak beritahukan kepada Mikdad agar Ali mandi. Ya, cukup baginya mencuci kemaluan kemudian salat. Madhi tidak mewajibkan mandi dan dia najis. Wadi tidak mewajibkan mandi dan dia najis. Tapi mani, ulama berselisih dan pendapat yang lebih rajih, mani tidak najis. Karena manusia bukan terbuat daripada sesuatu yang najis. Manusia itu suci. Kita suci, bukan najis. Dan bahan terbuatnya manusia adalah sperma. Sperma itu suci. Ya, tapi dia mewajibkan mandi. Ya, dan ulama berselisih mengenai kenajisan sperma. Ya, setelah mereka semua sepakat dia mewajibkan mandi, apakah dia najis? Sebagian mengatakan tidak najis, sebagian mengatakan najis. Yang lebih rajih tidak najis. Ya, karena itulah Nabi SAW ketika spermanya mengering, ya, Aisyah radhiyallahu anha melihat ini berbekas, kemudian Aisyah mengkeriknya dengan tangannya, sebagaimana yang telah pernah kita bahas di kesempatan yang silam. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana tadi tersebutkan tentang keutamaan para sahabat, mereka selalu bertanya tentang perkara-perkara agama mereka. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertanya itu hendaklah bertanya kepada para ulama. Ya, dan ulama yang menyampaikan kita kepada sunnah, kepada dalil. Dan di sini karena mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Tapi jika Nabi telah wafat, maka kita bertanya kepada para ulama, dan ulama yang akan menyampaikan kita kepada sunnah. Dan dalam hadis ini terdapat juga tentang keutamaan adab Ali bin Abi Thalib. Ya, dia malu bertanya kepada Nabi karena Nabi sebagai mertuanya. Ya, dalam perkara ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, limakanatibnatihi. Ali malu bertanya langsung kepada Nabi karena putrinya di bawah Ali bin Abi Thalib. Karena itulah dia perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Miqdad menyampaikan, ya. Dan begitulah namanya ilmu. Terkadang kita enggak bisa menghadiri, tapi kita bisa mendapatkan ilmu dari perantara orang lain. Adapun yang diperintahkan kepada Miqdad untuk menyampaikan kepada Ali adalah ungkapan Nabi, "Ighsil dzakaraka wa tawadda." Cucilah kemaluanmu, dzakarmu dan berwudulah. Ya, dalam beberapa riwayat "waghsil al-unthayain." Ya, cucilah dzakarmu dan kedua pelirmu. Al-unthayain. Inilah yakni cara membersihkan najis disebabkan karena madhi. Para ulama mengatakan adapun kain dan kena cukup dipercikkan saja. Naam, tafadhal. Qala wa an Aisyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawaddo. أخرجه أحمد وضعفه البخاري وأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم memeluk, ya, sebagian daripada istrinya. ثم خرج إلى الصلاة kemudian pergi salat. ولم يتوضأ dan Nabi tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini dilemahkan Imam Bukhari rahimahullah. Adapun hukum hadis ini, ulama berselisih, sebagian melemahkan, sebagian mendhaifkan, mensahihkan. Di antara yang melemahkan adalah Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala. Ya. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Zaila'i dalam kitabnya Nasbur Rayah, ya. Dan di antaranya adalah perawi yakni muhaddits al-mu'asir Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mensahihkan hadis ini, dan al-Imam Muhammad Nasir Al-Albani mensahihkan hadis ini, ya. Karena itulah dari perbedaan dalam menyikapi satu hadis ini, berbeda pula lah para ulama mengenai hukum menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullah tabaraka taala, menyentuh wanita mutlak membatalkan wudu selama memang tersebut ya bukan mahram baginya. Ya, istri itu bukan mahram karena boleh dinikahi, mahram adalah yang haram dinikahi. Mazhab Syafi'i rahimahullah haram yakni seseorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram baginya batal wudunya jika wanita tersebut telah dewasa, ya, atau jika anak laki-laki tersebut telah dewasa. Dan mereka berpatokan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menjelaskan tentang apa-apa yang membuat seorang itu mandi dan berwudu. Kata Allah, ya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Jadi inilah mazhab Syafi'i rahimahullah tabaraka taala. Adapun mazhab Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala dalam hal ini mengatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk istrinya kemudian pergi salat. Dan ini hadis yang kita baca adalah dalil bagi mereka. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tidak membatalkan salat. Afwan, tidak membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berwudu setelah memeluk istrinya. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian daripada ulama. Ya. Adapun pendapat ulama-ulama Malikiyah, maka mereka membeda-bedakan keadaan ketika memeluk wanita. Jika dia memeluknya dengan syahwat, ya, maka batal wudunya. Sebagai yakni saddud dhara'i, penutup pintu-pintu kerusakan. Bukan sekedar memeluk saja, tapi dengan syahwat ini madhinnat khurujil madhi atau madhinnat khurujil mani. Jangan memeluk seorang wanita atau istrinya dengan syahwat, boleh saja akan keluar madhinya, wajib baginya berwudu. Atau bahkan dapat keluar spermanya, maninya, wajib bagi dia mandi. Karena itulah jika dia memeluknya dengan syahwat, batal. Ini pendapat siapa? Malikiyah rahimahullah, ulama-ulama Malikiyah. Ya, adapun hadis ini kata mereka, ya, pertama hadis ini tidak sahih. Kalaupun hadis ini sahih, maka hadis ini berlaku karena Nabi SAW memeluknya bukan dengan syahwat. Ya, ini pendapat ulama-ulama Malikiyah. Adapun ulama-ulama Hanabilah mengatakan, ya, bahwasanya, ya, menyentuh itu akan membatalkan wudu seseorang jika dia menyentuhnya dengan syahwat dan tanpa perantara. Tanpa perantara, langsung bersentuhan kulit dengan kulit, ya, dengan syahwat. Maka apabila menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, andai kata dia bersentuhan tapi ada pembatas, ya, dan dianggap tidak bersentuhan, ya, apabila dia bersentuhan tapi ada perantara, ya, walaupun dengan syahwat tidak batal wudhunya. Ini pendapat ulama-ulama Hanabilah atau pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka ta'ala. Adapun pendapat yang rajih wallahu tabaraka ta'ala, menurut pandangan kita adalah pendapat ulama-ulama Hanafiyah, bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batalkan wudhu. Apalagi dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari solat karena ruangan yang sempit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghamaza, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeser kedua kaki bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, yang ya melintang di tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadis ini juga disahihkan oleh sebagian daripada para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa askala alaihi akhraja minhu shay'un amla akhraja minhu shay'un amla فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an, jika salah seorang kalian mendapati ada sesuatu dalam perutnya, maksudnya angin, dia mendapati ada sesuatu yang keluar dari perutnya, ya, kemudian ya gerakan di perutnya kemudian keluar dari duburnya berupa angin. Fashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla, dia merasa ada gerakan-gerakan di perutnya tapi dia tidaklah bisa memastikan apakah benar telah keluar angin tersebut atau belum. Fala yakhrujanna minal masjid, maka bagi laki-laki tersebut janganlah dia keluar meninggalkan masjid, maksudnya berwudu, hatta yasma'a sautan, sampai dia benar-benar mendengar suara kentut, au yajida rihan, atau dia mencium bau. Hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini jika dikaitkan dengan nawaqidul wudu, bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, bahwasanya keluar angin itu membuat wudu seseorang batal. Karena Nabi SAW ya dalam hadis ini mengajarkan kepada kita kalau andai kata dia benar-benar yakin keluar angin, wajib bagi dia meninggalkan masjid pergi untuk berwudu. ya, maka keluar angin ini membatalkan wudu. Adapun faedah-faedah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini, selain faedah di atas bahwasanya ya, membuang angin itu, buang angin adalah merupakan pembatal wudu. Faedah berikutnya, hadis ini mengajarkan kepada kita kaidah yang begitu penting dalam agama. Kaidah itu dimuat dalam kaidah-kaidah fikih berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesungguhnya keyakinan tak akan dapat dihilangkan hanya disebabkan munculnya keraguan-raguan. Kaidah ini sangat penting dalam segala hal. Dalam segala hal. Apabila Anda telah berwudu tadi maghrib, mau isya Anda ragu-ragu apakah sudah batal wudunya atau tidak, maka ambillah yang yakin bahwasanya Anda tadi ketika maghrib dalam keadaan suci dan berwudu. Ini yang yakin. Adapun batal wudu adalah perkara yang masih ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Ya. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama-ulama fiqih, al-aslu baqa'u makana 'ala makan. Hukum asal sesuatu akan tetap seperti itu sampai ada yang merubahnya. Hukum asal Anda telah berwudu. Maka jika ada keraguan muncul, buang keraguan, ambil yang hukum asalnya. Tapi sebaliknya, misalnya Anda tadi ingat sekali, Anda ya ketika maghrib, lepas maghrib buang angin, ingat sekali, atau buang air, tapi Anda karena rentang waktu tersebut Anda sibuk, akhirnya lupa, tadi saya sudah berwudu enggak setelah saya ya, apakah tadi setelah saya istinja sudah wudu atau tidak ya. Ya, apakah yakni tadi saya telah berwudu atau tidak, maka kembalikan ke hukum asalnya bahwasanya Anda tadi dalam keadaan berhadas. Itu yang yakin. Adapun keraguan yaitu sudah berwudu atau belum, tinggalkan keraguan-keraguan ini, berwudulah. Ya, dalam perkara salat, Anda ragu-ragu ini 3 atau 4? Ya, 3 atau 4. Yang jelas 3 pasti. Karena itu yang yakin. 4 adalah yang diragukan, maka buanglah kaidah ini. Andai kata salatnya 4 rakaat, Anda ragu 3 atau 4, ambil bilangan sedikit, itulah yang yakin. Maka berarti tambah satu kali lagi ketika Anda tawaf ragu. Ya. Ini yang ketiga atau yang keempat bilangannya, ambil yang sedikit. Ya, karena sedikit itu pasti, tapi tambahan itu adalah hal yang diragukan. Begitu kaidah dalam agama. Ya. Apabila Anda misalnya banyak pertanyaan tadi masuk ke WhatsApp saya. Dia menjual baju-baju second yang datang dari negeri-negeri kafir. Mungkin dari Jepang, mungkin dari Singapura dan lain-lainnya, ya. Dan mereka mungkin tidak begitu peduli dengan najis, ya. Maka apa hukumnya bagi mereka ini yang ekspor barang-barang seperti ini dan menjualnya? Wajibkah bagi mereka untuk mencuci pakaian-pakaian ini karena tidak tahu? Jangan-jangan pakaian ini bernajis. Kita katakan hukum asalnya adalah suci. Hukum asal pakaian, hukum asal segala macam sarana-sarana yang digunakan untuk makan berupa wadah-wadah, piring-piring, gelas-gelas, hukum asalnya adalah suci. Ya, demikian juga tempat, kursi dan seterusnya. Pakaian, hukum asalnya semua adalah suci. Maka jangan kita ragu untuk meyakini kesuciannya sampai datang keyakinan yang benar-benar yakin. Memang baju ini bernajis, tampak najisnya, tercium najisnya, barulah kita pastikan dia bernajis. Demikian juga dalam hal air. Hukum asal air adalah suci. Ya, kata Nabi SAW, ya al-ma'u kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah air, ketika ditanyakan dengan beliau tentang hukum air yang dalam sumur bidha'ah. Sumur bidha'ah adalah sumur yang ketika kering digunakan orang untuk buang sampah di sana, ketika hujan banyak airnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum asal air adalah suci sampai datang keyakinan ada yang telah merubah kesuciannya. Jika kita melihat air dimanapun berada, ya, Jangan ragu-ragu mengatakan jangan-jangan air ini pernah dijilat oleh babi, jangan-jangan air ini jangan-jangan, ya, jangan-jangan air ini bernajis, jangan-jangan. Ambil hukum asalnya, bahwasanya airnya adalah suci sampai datang kepastian, telah berubah air ini kesuciannya. Karena apa? Ini bau najis, ini najisnya dan seterusnya. Maka itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi jika seseorang ketika sholat dia ragu-ragu apakah ya buang angin atau tidak, dia mendapati perutnya bermasalah tapi ragu keluar atau tidak, maka kata Nabi janganlah dia meninggalkan sholatnya, ya, sampai dia pastikan bahwasanya dia benar-benar telah buang angin, baik ditandai dengan bau yang dia cium ataupun suara. Kadang-kadang tak bersuara, tak berbau, tapi dia yakin keluar, maka ambillah hukum yang yakin bahwasanya dia telah batal wudunya, wajib bagi dia untuk berwudu. Nah, ini menunjukkan tidak sahnya salat seseorang dalam keadaan berhadas, dan wajib bagi dia untuk berwudu. Naam. Dan hadis ini menunjukkan tadi apa yang kita sebutkan bahwasanya, ya, ulama membuat kaidah bahwasanya apa-apa yang keluar daripada dua jalur membatalkan wudu. Ini dari mana keluarnya? Dari dubur, membatalkan wudu, ya. Yang ghalib, yang biasa. Ada yang tak biasa. Kadang-kadang sebagian wanita mengeluarkan angin dari kemaluan depannya, berbunyi, dan dia merasakan. Kita katakan ini tidak membatalkan wudu karena dia tak biasa, di luar daripada kebiasaan, ya. Adakah kafarat bagi seorang menggauli istrinya pada waktu haid, dan berapa nominalnya? Andai kata dia tahu istrinya sedang haid, haram bagi dia untuk mendatangi istrinya, haram. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrubuhunna hatta yathurna." Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Andai kata dia tidak tahu istrinya haid dan istrinya pun demikian. Ya, kadang-kadang ya mereka atau sang istri merasa telah suci, kemudian mereka bergaul kembali, ternyata haid masih ada. Ini tidak mengapa dan dimaafkan. Yang bermasalah adalah ketika dia tahu istrinya haid dan dia menggaulinya, maka dia berdosa. Dan para ulama berselisih, sebagian mewajibkan bagi laki-laki ini untuk bersedekah, ya, bersedekah. Tapi ini adalah perkara yang sifat ijtihad, karena itu tidak ada ketentuan. Ada mengatakan bersedekah satu mud atau dua mud, ya, tidak ada ketentuan dari Nabi SAW yang jelas dia berdosa, harus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh seorang wanita haid masuki masjid dan berdiam dalamnya? Ini perkara khilaf di antara ulama, ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, karena mereka berselisih pendapat apa, ya, mengenai, yakni mereka berselisih pendapat pada beberapa keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunda kita diperintahkan Nabi untuk mengambil selendangnya, kata Nabi, "Nawilinil khumrah, wahai Aisyah, ambilkan selendang saya di masjid." Kata dia, "Inni haid, saya sedang haid ya Rasulullah." Kata Aisyah, kata Rasulullah, "Innama haidatuki laysat fi yadiki." Haidmu itu bukan ada pada tanganmu. Dari situlah ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan Aisyah tahu hukum asalnya tak boleh bagi dia untuk masuk ke masjid, berdiam di masjid, karena itu dikatakan saya haid. Tapi Nabi katakan tak masalah, kau hanya sekedar mengambil saja. Nah, ulama sepakat sekedar lewat tak mengapa, ya, bukan berdiam lama duduk. Sebagian mengatakan hadis ini justru menunjukkan bahwasanya perempuan itu boleh-boleh saja masuk masjid dan berdiam di sana, selama dia dapat memastikan tidak akan bermasalah dengan darah haid mengotori masjid. Karena itulah kata Nabi, "Haidatuki laysat fi yadiki." Haidmu itu bukan pada tanganmu. Artinya kalau di tanganmu mungkin kau tak boleh masuk masjid, akan mengotori masjid. Ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama dan pendapat yang lebih berhati-hati, wallahu tabarakatul alam. Lebih baik bagi seorang perempuan dalam kondisi tidak masuk dan berdiam di masjid, kecuali hanya sekedar lewat. Bagaimana dengan buah pala? Sebagian orang mengatakan dapat memabukkan. Apakah ada fatwanya? Semua buah-buahan, ya, yang baik-baik dimakan manusia, hukum asalnya telah halal. Tidak ada yang haram kecuali apa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika buah-buahan ini diolah oleh manusia seperti anggur diolah menjadi khamar, menjadi minuman keras, baru dia menjadi haram. Hukum asal makanan adalah halal sampai ada keterangan yang menunjukkan dia haram, dan tidak ada keterangan yang menyatakan buah pala itu haram kecuali andai kata dirubah menjadi minuman yang memabukkan. Diharamkan karena memabukkannya, bukan karena buah palanya. Orang membuat minum memabukkan berbagai macam sarana mereka. Ada yang dari anggur, ada yang dari kelapa, macam-macam, ya. Sebahkan orang mengatakan tapi hukumnya haram karena ada kandungan alkohol, tak benar, ya. Bahkan kita katakan sebagian daripada buah-buahan dalamnya ada kandungan alkohol. Sebagaimana durian kuat, ya, bukan gara-gara alkoholnya, ya, tapi gara-gara alkohol itu adalah merupakan penyebab akhirnya sesuatu zat minuman dapat menjadi orang, membuat orang menjadi mabuk, itu masalahnya. Jika pakaian kita terkena kencing anak kecil, apakah bisa digunakan untuk salat? Bisa setelah dicuci. Cuci artinya ambil air dikucek kencing tersebut sampai kira-kira hilang kencing itu, dikucek. Apabila kencing itu adalah kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan makanan, cukup dipercikkan kemudian dibawa salat. Apabila kita bersentuhan dengan saudara kandung, perempuan dan ponakan, apakah membatalkan wudhu? Yang kita pilih tidak membatalkan wudhu. Ya. Demikian ikhwatul kiram rahimakumullah yang dapat kita sajikan. Wallahu tabaraka ta'ala wa sallallahu wa sallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.